Lihatlah perbuatan dirimu. Apa kau tak merasa malu? Sudah muak dengan semua basa-basimu. Ku tak percaya dirimu selingkuh. Baru ku sadari kamu telah permainkan diriku. Lebih baik ku sendiri. Berjanjilah kau takkan kembali. Ku tak ingin lagi ku dengar kata-kata yang tak berarti dari dirimu. Kan ku jalani hidupku meski tanpa kamu. Masih banyak yang lebih baik darimu. Dendam, takkan ku maafkan. Apapun alasanmu, ku ingin kau sengsara selama-lamanya. Ku yakin kau kini akan menyesali. Walau memohon untuk kembali, silakan saja kau bermimpi. Lebih baik ku sendiri. Berjanjilah kau takkan kembali. Oh, tak ingin lagi ku dengar kata-kata yang tak berarti dari dirimu. Kan ku jalani hidupku meski tanpa kamu. Masih banyak yang lebih baik darimu. Dengar kata-kata yang tak berarti dari dirimu. Kan ku jalani hidupku meski tanpa kamu.